Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faidah yata'allaq bihadzal hadits. Wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Bahwa Nabi SAW tidak suka tidur sebelum Isya, ngobrol setelah Isya. Yakrah, membenci, tidak suka tidur sebelum Isya, dan tidak suka ngobrol setelah Isya. Ada faedah dari beliau, dari Syekh Abdullah Al-Bassam. Idza kana al-hadis makruhan ba'da al-Isya. Kalau berbicara saja tidak disukai setelah Isya. Jadi yang namanya al-hadis adalah huwal kalam al-mubah. Ngobrol biasa. Was-samr al-bari. Begadang tetapi hanya ngobrol saja. Itu sudah tidak disukai. Fakaifa hala man yuhyuna al-lail? Maka bagaimana kiranya seorang yang menghidupkan malamnya begadang fi sima'il aghani, untuk mendengarkan konser musik, nyanyian-nyanyian al-khali'ah yang jelek, yakni yang membuat fitnah. Menghidupkan malamnya untuk nonton konser, kadang-kadang penyanyinya perempuan. Wa mutala'at as-suhuf war riwayatil fatinah, atau begadang untuk baca koran, baca majalah yang fatinah al-majinah. Fatinah bikin fitnah. Majinah bikin junun, bikin majnun. Atau kisah-kisah, baca novel, baca berbagai macam cerita-cerita, roman, picisan, cerita cinta, cerita pacaran, cerita fulan wa fulana. Wa man futinu bil manadhir al mukhajjilah wal aflam al athimah. Atau begadang dalam keadaan menghabiskan waktunya untuk fitnah, memfitnah dirinya sendiri dengan manadhir, dengan melihat gambar-gambar al-mukhajjilah yang memalukan, wal-aflamil athimah atau film-film yang membawa dosa, wal-al'abil mulhiyah atau dengan permainan-permainan yang melalaikan. Main game semalaman sampai pagi, atau aflam sampai pagi, atau berbagai macam kegiatan-kegiatan demikian. As-sadah an dzikrillah. Yang semua itu tentunya akan menghalangi dzikrullah dan menghalangi dari salat. Hatta idza qarabal fajr, sampai ketika dekat fajar, wa hana waqtu tanazzulur rahmat, ketika sudah dekat waktunya turunnya rahmat, justru haja'u. Mereka tertidur. Fama yuqidhuhum min madaji'ihim, dan tidak membangunkan mereka dari tempat tidur mereka, illa harru syams, kecuali teriknya panas matahari. Atau aswatul ba'ah, atau suara-suara penjual yang ramai menawarkan barangnya, baru kamu kaget, jam berapa ini? Wa harakatul hayah, atau gerakan-gerakan kehidupan yang membangunkan panasnya matahari, dan gerakan-gerakan hidupan. Gerakan kehidupan, suara motor, suara mobil, suara udah rame. Suara penjual. Wa qad taraku salat al-fajr jama'atan. Dalam keadaan sudah terlewat salat fajr bersama jama'ah. Barubama adha'uha an waqtiha. Bahkan kadang-kadang dia melalaikannya dari waktunya. Bukan hanya tidak dapat jama'ah, tapi hilang waktu fajarnya. Asafun syadidun wa ghammun qatilun, sungguh sangat disayangkan perkara yang menyedihkan, kesedihan yang membunuh, ghammun qatilun. Ala unasin sarat bihimul hayah ala hadal minwal. Sungguh sangat disayangkan, sungguh kesedihan yang sangat mendalam, adanya manusia-manusia yang menjadikan kehidupannya seperti itu selalu. Ala hadal minwal, semodel dengan itu. Al-bashi' yang sangat jeleknya. Wala'iba bihim syaitan, yang syaitan mempermainkan dia. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau malam begadang dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan kemaksiatan. Dengan gitarnya, dengan khomernya, dengan berbagai macam lahun, permainan-permainan kartu dan sebagainya. Nanti dekat subuh tidur, bangun duhur. Ya asafa ala haula wa ghammun qatil, sungguh kejelekan, kesedihan yang akan membunuhnya. Bagaimana syaitan mempermainkan mereka? Amma yanfa'uhum ila ma yadurruhum. Bagaimana syaitan mempermainkan mereka dari apa yang bermanfaat buat mereka kepada apa yang bermadarat. Diseret dari apa yang bermanfaat kepada apa yang tidak bermanfaat bahkan bermadarat. Fahaulai yukhsha alaihim. Orang-orang seperti itu dikhawatirkan an yakunu mimman nasullah. Dikhawatirkan jadi orang yang melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Nasullaha faansahum anfusahum. Akhirnya mereka pun lupa terhadap diri mereka sendiri. Faduriba alaihim hijabul ghaflah. Akhirnya ditutupkan atas mereka hijab kelalaian. Fala yatadhakkaruna illa hina la tanfa'uhum adh-dhikra. Tidaklah mereka ingat kecuali di waktu tidak bermanfaat lagi peringatan. Lupa menjadi orang-orang yang lalai sampai ketika di akhirat baru dia sadar dan terlambat. Sudah tidak bermanfaat lagi kesadaran, tidak bermanfaat lagi dzikra. Al-hadis tsamin wal arba'un. Hadis yang ke-48. Qala an Aliin radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yawmal khandaq mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama shaghaluna 'anil salati al-wusta hatta ghabat ash-shamsu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, pada perang Khandaq, mala Allah kuburahum, wa buyutahum nara, semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Bagaimana mereka menyibukkan kami dari salat wusta hingga ghabati syams, hingga terbenam matahari. Wa fil afdhin li muslim, dalam lafaz muslim, syaghaluna 'anil salatil wusta. Mereka melalaikan kita dari salatul wusta, salatul 'asri. Thumma sallaha ba'dal maghribi wal 'isya. Kemudian salat, mengerjakan salat asar di antara maghrib dengan isya, bainal maghrib wal isya. Walahu an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala habas al musyrikuna Rasulullah sallallahu an salatil asri hatta ihmarrat asy-syamsu aw isfarrat fa qala Rasulullah sallallahu shaghaluna an salatil wusta salatil asr mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara aw hasha Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Diriwayatkan pula masih dalam sahih dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala habas al-musyrikun, orang-orang musyrik menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari salat asr. menahan, yakni menyibukkan mereka sehingga tidak sempat salat asar. Hatta marratis syamsu, sampai matahari memerah atau menguning. Isfarat. Maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syaghaluna 'an salatil wusta, salatil asr. Sungguh mereka telah menyibukkan kita, menyebabkan kita terlalai dari salat asar. Malallahu ajwafahum, semoga Allah penuhi perut-perut mereka. Wa quburahum, dan kubur-kubur mereka dengan api. Semoga Allah isi perut-perut mereka atau kubur-kubur mereka dengan api. Rasulullah SAW marah karena mereka sampai terlambat mengerjakan salat asar. Tersibukkan dari salat asar. Karena perlakuan kaum musyrikin di dalam perang Ahzab, perang Khandaq. Gharibil hadis, kalimat-kalimat yang perlu diterangkan di sini, pertama kalimat Khandaq. Yaumal Khandaq. Khandaq adalah Ukhdud. Hufrata hafarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu, parit yang digali oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ahata bishimalayil Madinah al-munawwarah min al-harrah asy-syarqiyah ila al-harrah al-gharbiyah. Digali oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang meliputi dua sisi Madinah al-Munawwarah, dari al-Harrah, dari padang batu sebelah timur, sampai al-Harrah al-Gharbiyah, sampai padang kerikil lah lebih tepatnya ya, padang kerikil di barat. Haitsu kanat jumu'ul adu tuhasiruhu, ketika kumpulan musuh mengepung mereka. Sanata khamsin minal hijrah, ketika tahun kelima setelah hijrah. Baik, itu mana? Khandaq. Ini Ukhdud. Karena perangnya agak unik di kalangan Arab, karena memang itu adalah usulan dari Salman Al-Farisi, sedangkan beliau dari Persia, sehingga orang-orang Arab terkejut. Ini cara yang baru, perang seperti itu. Digali parit dari Harrah Asy-Syimal ila Harrah Al-Gharbiyah, bikin parit sehingga ada bentengnya. Mereka tidak bisa menembusnya. Kalau mereka menuruninya, akan mudah bagi kaum muslimin untuk memanah mereka. Ini khonibin a'azakumullah, strategi perang yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Akhirnya perang tersebut dijuluki, dinamakan dengan perang Khandaq, karena ada parit tersebut. Sehingga disebutkan di atas tadi dalam hadis, Yaumal Khandaq, ini menunjukkan waktunya. Rasulullah SAW ketika mengucapkan kalimat ini adalah pada perang Khandaq. Al-Wusta, mu'annas, awsat. Al-Wusta, mu'annas dari awsat. Sedangkan awsatu syai, tengahnya sesuatu, itu biasanya dimaksud khiyaruhu, yang terbaiknya. Wa min dalika qawluhu ta'ala. Sebagai contoh, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah. Ay khiyaran. Maknanya umat yang terpilih atau umat yang istimewa. Kenapa istimewa dikatakan tengah-tengah atau tengah-tengah disebut istimewa? Karena tidak ekstrim. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Yang paling tengah itu adalah yang paling bagus, yang paling baik. Sedangkan salat yang dijuluki dengan salatul wusta adalah salat asar di dalam hadis ini, karena tidak ada pendapat-pendapat lain. Dalam hadis ini disebutkan salatul wusta adalah salatul asr. Al-ma'na al-jumali, maknanya secara ringkas, ketika kaum musyrikin syagalan Nabiya SAW, syagalun Nabiya wa ashabahu bil murabatah wa hirasatil Madinah. Kaum musyrikin menyibukkan Nabi dan para sahabatnya untuk berjaga-jaga, murabatah dan hirasah hampir sama, dan jaga diri mereka, menjaga Madinah. Hanya mereka sampai tidak sempat salat asar, hatta ghabati syams, sampai terbenam matahari. Falam yusallihan Nabi SAW wa ashabuhu illa ba'dal ghurub. Maka Rasulullah SAW tidak sempat salat, demikian pula para sahabatnya, sampai terbenam matahari. Fada'a alaihimun Nabi SAW, maka Nabi pun mendoakan alaihim, atas mereka. Mendoakan atas mereka adalah doa kejelekan. Kalau doa kebaikan, memakai lam. Da'a lahum. Tapi kalau da'a ala, itu kejelekan. Fada'a alaihimun Nabi, maka Nabi mendoakan kejelekan atas mereka. An yamla ajwafahum wa quburahum nara. Semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Jazaa ma adawhu, sebagai balasan dari gangguan mereka. Wa syaghaluhum an salatil asr, dan juga karena mereka menyibukkan Rasulullah dan para sahabatnya dari salatul asr. Jazaa ma adawhu wa sahbahu, balasan dari apa yang mereka lakukan dari gangguan terhadap Nabi dan gangguan terhadap para sahabat, dan menyibukkan mereka dari salat asar. Alati hiya afdalus salawat, yang merupakan sebaik-baik salat. Afdalus salawat, dari mana kalimat afdalus salawat? Dari salatul wusta, karena disebutkan oleh Nabi salatul wusta. Ikhtilaful ulama, ada perselisihan para ulama. Ikhtilaf al-ulama fil murad bil wusta, berselisih para ulama tentang apa yang dimaukan dengan salatul wusta. Allati hasallahu ala al-muhafadah alaiha, yang Allah menganjurkan kita untuk menjaganya. Dalam ayatnya, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawat, jagalah salat-salat kalian. Wassalatil wusta, dan juga salatul wusta. Ataf khas ala al-am, digandengkan yang khusus terhadap yang am. Ini sebagai penekanan. Walaupun salatul wusta terkandung di dalam as-salawat. Hafidhu ala salawat ta'umul jami'. Ini am. Jagalah salat-salat kalian. Semua salat. Termasuk salatul wusta. Kemudian, wassalatul wusta, dan juga salatul wusta. Maka seakan-akan maknanya, jagalah salat-salat kalian, khususnya salatul wusta. Ini istimewa. Para ulama berselisih, apa salatul wusta dalam ayat ini? Ala aqwalin kathirah. Ada banyak pendapat. Dakarah Syaukani, disebutkan oleh Syaukani, ala 17 qawlan. Ada 17 pendapat. Padahal salatnya cuma 5. Kalau saja masing-masing berpendapat dengan satu salat, cuma 5. Kenapa jadi 17? Karena bila na'azakumlah, kita lihat. Wadakara adillatahum, mereka para ulama sampai sekian banyak pendapat, masing-masing membawa dalil. Walaysa bina hajatan ila dikri syai, kita tidak berhajat untuk menyebutkan rinciannya secara keseluruhan. Yang jelas bisa lebih dari 5, karena mereka ada yang menyatakan dengan tidak ta'yin. Ada yang bilang salat maghrib, salat isya, salat duhur, salat asar. Masing-masing ada. Ada pula menyatakan sholat yang begini, sholat yang begitu. apakah asar ataupun maghrib begitu, apakah duhur ataupun subuh. Pokoknya kalau begini maka dia salatul wusta. Ila akhirnya. Qala, kita tidak menyebutkan seluruhnya. Khasyyat al-ithalah, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, khawatir kepanjangan, wa qillatil faedah, sedikit faedah, kalau yang marjuh-marjuh, atau apalagi yang pendapat-pendapat yang sangat lemah, apa perlunya untuk kita baca. Walladhi tadullu alaihi al-ahadith as-sahihah, yang ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih dan sharih. Wa ilaihi dhahaba jumhur, yang dipegang atau yang merupakan pendapat jumhur, kebanyakan para salaf dan khalaf. Annal murad biha salatul asr, bahwa yang dimaukan adalah salatul asr. Wa ma ada hadzal qaul fa huwa dha'ifud dilalah, sedangkan yang selain pendapat ini maka lemah pendapatnya karena dha'if dalilnya atau saqitul hujjah. Dhaif ad-dilalah, atau dikatakan dhaif oleh beliau pendalilannya saqitul al-hujjah, imma riwayatnya yang dhaif wa imma hujjahnya tidak kuat atau tidak kokoh. Ada yang sahih tetapi tidak mengarah ke sana. Ada yang mengarah ke sana tetapi tidak sahih. Sehingga yang dipegang dan sangat tegas dan jelas adalah salat asar. Dengan hadis ini sangat jelas, yaitu dengan kalimat yang sangat gamblang. Adapun riwayatnya sudah tahu kita bahwa kitab ini mengumpulkan hadis yang muttafaq alai, Bukhari dan Muslim. Berarti as-sah al-ahadi, sesahih-sahih hadis. Sekarang bagaimana ta'lilnya, bagaimana hujjahnya? Kita lihat. Syaghuluna 'anil salatil wusta, salatul 'asri. Kurang apa? Kurang jelas? Sangat jelas. Tapi barangkali salat asirnya tambahan dari rawi. Rasulullah hanya menyatakan 'an salatil wusta. Tapi bagaimana dengan kalimat yang disebutkan dengan jelas di atas? Hatta ghabatis syams, sampai terbenam matahari. Berarti salat apa yang teraleh? Ya jelas asar, karena sampai terbenam matahari. Taib kalimat salatul asarnya mungkin dari rawi menjelaskan salatul wusta yaitu salat asar. Taib, kita tidak ambil itunya. Mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama syaghaluna 'anil salatil wusta hatta ghabatis syams. Ini nassan sharihan. Ini nass yang sangat jelas menyatakan kita disibukkan dari salatul wusta sampai maghrib. Salat wusta sampai maghrib. Berarti salat apa? Berarti salat asar. Tidak ada tafsir lain. Ada yang menyatakan salat subuh. Karena dalil-dalil yang sahih. Bahwa subuh itu berkumpul malaikat malam dan malaikat siang. Sehingga disaksikan. Maka disebutkan oleh Allah, Quran al-Fajr, kana masyhuda, disaksikan. Karena malaikat siang dan malaikat malam bergantian, dan sholat subuh, datang malaikat siang ikut sholat berjamaah bersama kaum muslimin, dan malaikat malam masih berjamaah sholat subuh bersama kaum muslimin. Berarti kan istimewa, berarti sholat lusta. Itu semua iya. Tapi yang menunjukkan sholat lusta yang mana? Tidak ada. Riwayatnya sahih. Benar. Ada lagi yang menyatakan dengan kalimat-kalimat lain lagi. Maka barakallahu fikum, yang riwayatnya sahih dan benar-benar mengarah pada masalah ini hanya hadis-hadis yang kita baca ini. Sehingga kata beliau, ini jumhur para ulama dari kalangan salaf dan khalaf, kebanyakan berpendapat salatul asri. Alasan tadi juga akan kita katakan, itu pun ada pada sholat asar. Subuh dengan asar. Ini berkumpulnya malaikat malam dan malaikat siang. Sama, pada asar juga demikian. Malaikat malam datang ke waktu asar. Malaikat siang masih bersama sholat asar. Nah, kembali. kepada kita. Mayukhad minal hadis. Apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadal hadithi fawaid. Awalan, innal murada bis salatil wusta salatil asr. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa salatul wusta adalah salatul asri. Lima jaa fi sahihain. Karena apa yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih. Dari Ali bin Abi Talib. Kunna naraha al-fajra. Kata Ali bin Abi Talib, kami melihatnya fajar. Ini ziyadah. Ziyadatut ta'kid. Tadi sudah kita katakan riwayatnya sahih, maknanya sharih. Nabi menyatakan salatul wusta sampai terbenam matahari, berarti salat asar. Ziyadatut ta'kid, para sahabat. Ini fahmus salaf. Kunna naraha, kami menganggapnya. Siapa? Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Kami menganggapnya salat fajar tadinya. Hatta sami'atu. Hingga kami mendengar ucapan Rasulullah SAW. Yawmal ahzab syagaluna an salatil wusta salatil asr. Para sahabat pun tadinya menduga salat fajar. Karena keutamaan salat fajar sangat banyak. Tetapi kata para sahabat, ternyata kami mendengar Rasulullah SAW menyatakan syagaluna an salatil wusta salatil asr. Qala Ibn al-Athir, summiyat salatul wusta li'annaha afdalus salah wa'adhamaha ajra. Dinamakan salat wusta karena dia adalah sebaik-baik salat. Alhamdulillah. Wa'adhamuha, dan yang paling besarnya pahalanya. Paling besar pahalanya. Walidhalika khassat bil muhafadha 'alaiha, oleh karena itu dikhususkan untuk dijaga. Hafidhu 'ala shalawat was salatil wusta. Jagalah salat-salat kalian, khususnya salatul wusta. Yang kedua, jawazu ta'khir shalah an waqtiha li'adami at-tamakkun min ada'iha. Faedah kedua, bolehnya menunda salat dari waktunya kalau tidak memungkinkan untuk menunaikannya, sehingga mereka sampai mengerjakannya di waktu maghrib atau setelah maghrib. Karena darurat. Karena darurat. Kalau saat asar ketika sedang genting-gentingnya dengan pasukan ahzab, kaum muslimin sholat, ya mereka akan mengganti parit. Akan menyerang mereka dengan mudah. Ini barakallahu fikum keadaan seperti itu. Dan wallahu ta'ala alam, bahwa itu adalah bisa jadi sebelum turunnya sholat khauf. Sebab setelah turun sholat khauf, bisa sholat sambil jaga-jaga. Sebagaimana di poin yang ketiga. Asalisa, faedah yang ketiga. Wala'alla hadha qabla an tushra' sholatul khauf. Bisa jadi, ini sebelum turunnya sholat khauf. Fainahum umiru ba'da dhalika bisalati rijalan wa rukbana. Karena setelah turunnya ayat yang mengajarkan salatul khauf, maka di sana diperintahkan untuk salat pada waktunya, walaupun rijalan wa rukbanan, walaupun dalam keadaan berjalan, walaupun dalam keadaan menunggangi kendaraan. Qala al-qadhi Iyad, berkata qadhi Iyad, akharaha qasdan. Wasalatul khauf nasikhah lihada. Nabi menunda salat asar itu dengan sengaja. Karena tidak mungkin dikerjakan saat itu dalam keadaan berperang. Dalam keadaan musuh sedang menyerang. Dengan sengaja. karena belum turun salat al-khauf. Maka salatul khauf, masih kata Qadhi Iyad, nasikhatun lihada, memansuhkan dalil ini. Jadi boleh menunda salat kalau dalam keadaan begini. Setelah turun salat khauf, tidak. Walaupun dalam keadaan perang, salat. Bahkan dalam keadaan berjalan, salat. Atau dalam keadaan berjaga-jaga, salat. Wa qala Ibnu Hajar al-Asqalani, wa hadha aqrabu wa la siyama wa qad waqa'a 'inda Ahmad wa an-Nasa'i fi hadis Abi Sa'id anna dhalika kana qabla an yanzil Allah fi salatil khauf. Kata Ibnu Hajar, bisa jadi ini yang lebih tepat, yang dekat dengan kebenaran. Lebih-lebih lagi, telah terjadi riwayat atau telah diriwayatkan dari Imam Ahmad atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari hadis Abi Sa'id al-Khudri, disebutkan dengan tegas, wa dzalika qabla an yanzil Allah fi salatil khauf. Hadis tadi yang sedang kita baca, shaghaluna 'an salatil 'ashr ila akhirih, disebutkan wa kana dzalika qabla nuzul salatil khauf. Ada lafaz seperti itu dalam riwayat Ahmad, riwayat An-Nasa'i. Yang demikian sebelum turunnya atau sebelum Allah menurunkan ayat salatul khauf, yaitu salatlah walaupun farijalan aw rukbana, apakah dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan berkendaraan. Yang ketiga, inna man duhila 'anil salati fi waqtiha yusalliha idza dzakaraha. Yang ketiga, faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwa siapa yang terlalaikan dari salat, lupa, sampai lewat waktunya, yusalliha idza dzakaraha, maka dia mengerjakannya ketika ingat. Kapan ingat, kerjakan. Kapan ingat, kerjakan. Ini bagi mereka yang berpendapat atau bagi mereka yang melihat bahwa kejadian Rasulullah SAW ini terlalaikan. Artinya bukan sengaja. Berjaga, berjaga, berjaga, berjaga. Nanti kita sholat, nanti kita sholat, nanti, nanti. Sampai tiba-tiba sudah memerah dan sudah mau maghrib. Berjalan saat kepada Bani Quraizah, tidak sempat. Datang waktu maghrib. Maka Rasulullah SAW marah. Syaghaluna an salatil wusta salatil asr. Sungguh mereka menyibukkan kita dari sholat asar. Salatul wusta. Ini ikhwan bin na'azakullah, sebagian mengira bahwa itu bukan qasdan. Tetapi sebagian lain mengatakan Rasulullah sengaja menunda. Karena belum ada perintah salatul khawf. Yang keempat, jawazud du'a ala zalim biqadri zulmihi. Liannahu qisas. Faedah keempat, bolehnya mendoakan kejelekan atas orang-orang zalim. Biqadri zulmihi, tentunya sesuai dengan kezalimannya. Liannahu qisas, karena itu balasan. Sebagai balasan, maka tidak mengapa. Tidak perlu berlebihan. Apalagi kalau berdoanya dengan kalimat, balaslah dengan apa yang pantas baginya. Nah, itu sudah tergantung Allah Ta'ala. Kita betul-betul mengakui tidak bisa menghukumi dengan tepat. Ya Allah, balaslah mereka dengan apa yang pantas bagi mereka. Adzibhum bima yastahiq. Atau balaslah bima yastahiq. Kalimat-kalimat seperti itu tidak mengapa. Yang kelima, qala al-ulama'u, berkata para ulama, fihi dalilun ala adami riwayatil hadis bil ma'na. Balla budda minan nassil warid. Kata para ulama, di dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran juga. Tidak bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna. Bahkan harus dengan nas yang tersebut lafzan, harfan-harfan. Fa'in ibn Mas'ud taraddada baina qawli mala Allah au hasyallah. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Berkata, dalam keraguan. Mala Allah, kata Nabi mala Allah, atau Nabi berkata hasyallah, aku enggak tahu, aku lupa. Maknanya sama, penuhi. Tetapi beliau khawatir, lafadznya mala'a atau hasya. Kalau saja boleh riwayat bil makna, beliau enggak akan ragu-ragu, beliau akan tegas menyatakan mala Allah atau hasyallah. Tetapi karena beliau ingin menyampaikan dengan lafadznya persis, maka beliau khawatir lafadznya mala'a atau hasya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala Allah au qala hasyallah. Nabi mengatakan mala Allah atau beliau berkata hasyallah. Walam yaqtasir ala ahadil lafdhain. Beliau tidak hanya mengkhususkan satu lafaz saja, tapi beliau sampaikan dua-duanya dengan ataf au. Matihadihima fil ma'na, padahal keduanya satu makna. Matihadihima, padahal kedua-duanya bersatu dalam makna. Qanifidin a'azakumullah. Ini menunjukkan kehati-hatian para sahabat bahwa mereka meriwayatkan betul-betul dengan lafadznya, tidak hanya dengan maknanya. Tidak hanya dengan maknanya. Bahkan beliau kadang berkata radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallam. Kemudian beliau ketakutan. Gemetar. Dan berkata di akhirnya, di akhir hadisnya, au qala, au kama qala Rasulullah, au qaribun minhu, au fima ma'nahu. Sudah mengatakan qala Rasulullah SAW dengan berupaya tepat. Itu pun dia beliau takut. Dan berkata, yang semirip dengan itu, atau yang sama dengan itu, atau semana dengan itu. Khamilin a'azakumullah. Karena kehati-hatian mereka, para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in.